Ustadz, mohon dijelaskan bagaimana hukum kalau kita berjualan di marketplace. Ada yang bilang riba, ada yang membolehkan. Apa batasan-batasan agar tidak terjebak di ribanya? Ya. Untuk penjualan di marketplace, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah komoditas yang kita jual. Kalau komoditas yang kita jual seperti emas, perak yang harus ditransaksikan secara langsung, maka ini tidak bisa dijual secara online karena pasti terjadi apa? Serah terima barang yang tertunda. Dan ini tidak dibolehkan. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan aturan-aturan yang ada di marketplace tersebut. Yang ini bisa menjadikan transaksi itu halal atau haram. Oleh karenanya, dipelajari dulu klausul perjanjian itu dan bisa jadi satu marketplace dengan marketplace yang lain tidak sama. Wallahualam.